Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pendiri pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Yang sama-sama kita muliakan pembina pimpinan pondok pesantren Madani Ikhwanul Hasanah Al-Mukarram, guru saya Ustaz Ahmad Basori beserta para asatiz, para wali murid, para santri, hadirin hadirat, tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang mengatakan nikmat yang besar itu adalah harta, belum tentu. Karena harta bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi laknat. Kalau dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia nikmat. Tapi kalau dengan adanya harta jauh dari Allah, maka dia berubah menjadi laknat. Keberkahan yang luar biasa buat desa kita, kampung halaman kita adalah berdirinya pondok pesantren Madani Ikhwanul Hasanah. Madani Ikhwanul Hasanah. Madani dinisbatkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Madani Al-Madinah. Kalau Makki, Makkah Al-Mukarramah. Kalau Al-Misri, Mesir. Kalau Al-Iraqi, Irak. Kenapa disebut Madani? Padahal yang tepatnya ini bukan Al-Madani, tepatnya itu Al-Mencirimi. Kenapa pula dipakai? Karena dalam surat undangan itu dibuat di situ. Jadwal nanti hari Jumat, hari Sabtu malam Ahad di saya mencirim. Kenapa pula Al-Madani? Ingin membawa semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah sampailah di kecamatan Sunggal ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang pertama dibangun oleh Nabi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Makanya masjid ini yang pertama dibangun, namanya masjid. Masjid apa namanya tadi Ustaz? Masjid Madani. Nama pesantren Madani, nama masjid Madani. Mudah-mudahan dibangun dengan selamat. Hebatnya Ustaz Abdul Somad sudah sampai ke pesantren Madani dengan selamat. Bahkan kabarnya Neil Armstrong tuh sampai ke bulan dengan selamat. Kita kalau rumah baru ada tamu datang diundang untuk diundang, datang nanti ke rumah kami ya, apa acaranya? Membaca doa selamat. Alhamdulillah Pak Selamat Riyadi ada bersama. Yang paling beruntung istri Pak Selamat, tiap hari dapat selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat, keberadaan kita pada malam hari ini untuk mensupport pondok pesantren Madani Ikhwanul. Kalau satu orang akhun, kalau dua orang akhwani, kalau tiga orang ikhwan. Ikhwan artinya bersaudara. Apakah kita malam ini bersaudara? Macam mana pula bersaudara orang Jawa sama orang Batak? kita tidak dipersaudarakan oleh suku, tidak pula dipersaudarakan oleh nenek, datuk, opung, kakek. Kita bersaudara oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan madani hasanah. Inilah yang selalu kita minta pagi dan petang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, orang yang tak mengerti baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Aisyah katanya. Kenapa kau robah doa yang di dalam Quran itu? Istri pertama saya, Pak Ustadz, namanya Hasanah. Nomor dua, Aisyah. Tak faham dia makna doa. Padahal yang mau kita mintakan itu, baik kita di dunia, baik kita di akhirat, insyaallah jauh dari api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahun ini sudah ada kelas 1, maka berlanjut tahun depan kelas 2, berlanjut sampailah nanti kelas 6, lalu kemudian anak-anak kita ini nanti akan dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Amin. Ada yang ke Ummul Qura Makkah. Amin. Ada pula yang ke Australia. Amin. Oh, tak banyak amin. Silakan dia sekolah dimanapun. Yang penting nanti dia akan kembali ke Sumatera Utara membangun sesuai dengan ilmunya masing-masing. Anak pesantren tidak selamanya hanya belajar agama lalu jadi ustaz. Banyak juga di antara ibu-ibu nih yang tak mau anaknya jadi ustaz. Aku tak maulah anakku jadi ustaz. Nanti ceramah kurus macam Ustaz Somad gitu. Aku mau anakku jadi dan ramil mau tentara. Kira-kira kalau tamat pesantren madani nanti masuk tentara lulus apa tidak? Siapa yang bilang lulus? Sekarang kabar gembira, ada penerimaan santri khusus TNI tahun 2022 itu khusus dari santri. Saya dapat WA dari kawan saya, Ustaz Somad, tolong sampaikan di pesantren-pesantren ada prioritas penerimaan santri khusus untuk angkatan darat. Ini kabar gembira. Jadi paling efektif dakwah ini kalau orang punya jabatan-jabatan. TNI, Polri, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, pimpinan perusahaan, komisaris, BUMN, bupati, wali kota. Tapi kita tidak berpikir sekarang. Pesantren madani didirikan hari ini, tahun ini, tapi nanti hasilnya baru kita lihat 20 tahun di masa akan datang insyaallah. Yang hari ini kelas 1 sanawiyah, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. 2022 dia kelas 1, 2032 baru dia selesai S1. Jadi memang ini proses perjalanan panjang. Sementara manusia sekarang mau cepat, mau instan. Kehamilan pun diinstankan orang sekarang. Nikah Januari, lahir bulan Mei. Nama anak maybe yes, maybe no. Tak bisa, mesti berproses. Di sini dia belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, balaghah, ma'ani, bayan, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, ilmu hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, tafsir ulumul Quran, tajwid. Tapi dia tidak hanya belajar agama. Di sini dia juga belajar bahasa Inggris, fisika, kimia, matematika. Semua dia pelajari. Jadi kalau ada anak ibu yang cerdas, yang pintar, yang kuat akalnya, yang kuat otaknya, yang kuat hafalannya, masukkan. Jangan anak yang tak lulus di SMP negeri, yang dikeluarkan dari SMP, yang tak masuk di sekolah manapun. Adalah kau masuk madani aja lah. Dengan pelajaran yang begitu banyak, anak ini kemampuannya tidak pula kuat otaknya, dimasukkan ke madani. Masuk error, keluar gila. Banyak orang yang tak paham. Dianggapnya di pesantren itu hanya sekedar duduk-duduk pakai sarung, baca Quran, berzikir. Tidak semudah yang kau bayangkan. bukan mudah. Tapi jangan gara-gara saya bilang pelajarannya banyak lalu takut memasukkan anak. Tidak ada yang bisa mengontrol anaknya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tak ada yang bisa mengontrol. Saya pun tak sanggup melihat anak keponakan saya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Mana bisa saya tengok? Saya di luar kota. Siapa yang bisa melakukan itu? Pondok pesantren. Tapi temboknya tak terlalu tinggi. Pesantren tempat saya belajar di Ustadz Ahmad Basori dulu tinggi 2 meter. Sedang 2 meter pun kami lari juga. Saya murid Ustadz Ahmad Basori tahun 1993. Beliau wali kelas saya. Tak pernah marah, senyum dan baik sampai hari ini. Sejak 93, baru ini berjumpa 2022. Andailah bertemu 2023, pas ulang tahun 30 tahun. Herannya, dulu saya jumpa beliau masih anak-anak, sekarang jumpa beliau tak tua-tua. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang baik, awet muda. Jadi kalau ada di antara bapak ibu cepat tua, berarti tak. Bukan kata saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau tamat dari Gontor, Ponorogo, setelah itu datang ke Darul Arafah tempat kami belajar, mengembangkan ilmunya di Sumatera Utara, barokah kedatangan beliau dan hari ini beliau menjadi pimpinan di Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah, maka manfaatkan ini. Jangan sampai masyarakat ini seperti ayam mati di lumbung padi. Alumni Gontor ada, orang berilmu ada, pesantren ada, tapi anak tak sekolah. Anak kau di mana? Mabuk ngelem. Oh, na'udzubillah. Tidak ada alasan. Kalau kita tinggal di tengah hutan, kaum muslim minoritas, anak tak belajar agama, mungkin masih maklum di padang mahsyar ditanya, apakah anakmu kau masukkan ke sekolah agama? Tak ada pesantren di tempatku, ya Allah. Tapi sekarang sejak berdirinya Pesantren Madani ini, maka ini menjadi rahmat bagi orang yang memasukkan anaknya. Yang sudah mendaftarkannya anaknya, alhamdulillah. Yang masih pikir-pikir, mudahan setelah tabligh akbar ini makin kuat. Yang sudah disampaikan tak juga terbuka pintu hatinya, siap-siaplah. Candu narkoba, LGBT bencong, menjadi perampok garong, menjadi geng motor, menjadi kejahatan yang luar biasa. Belum lagi game online, PlayStation, judi online, macam-macam yang merusak kepala anak kita. Benteng pertahanan adalah pesantren. Pesantren ini aman. Dari mana Ustaz tahu pesantren aman? Tengok pokok kates, tak ada yang mencuri. Ini tempat lain habis pucuknya pun dicuri orang. Jangan kan buahnya. Pesantren ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, malam ini pelajaran bermakna yang dapat kita ambil. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kehadiran Pesantren Madani Ikhwanul Hasanah ingin mengambil semangat kota Al-Madinah Al-Munawwarah, menghadirkan spirit semangat Rasulullah. Spirit itu artinya semangat. Jadi saya selalu menggunakan kata-kata yang umum. Tak suka saya pakai istilah-istilah asing itu. Takutnya nanti anak balik bertanya ke rumah, mak, kata Ustaz Somad itu tadi spirit. Apa artinya? Spirit itu spiritus, katanya. Semangat kota Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Yathrib artinya tempat tanah tandus, banyak hama, banyak penyakit. Orang kalau ditanya, mau ke mana? Mau ke Yathrib, tandus, banyak hama, banyak penyakit. Tapi kemudian ketika datang Nabi, berubah namanya menjadi Al-Madinah Peradaban, Al-Munawwarah, terang benderang. Mudah-mudahan kampung, apa nama kampung itu? Telaga Sari. Telaga itu danau, dari tadi tak ada nampak air. Sari itu artinya bunga. Pokok kayu ada, bunga adalah agak 2-3 tangkai. ternyata bunga-bunganya sudah menjadi manusia-manusia. Tabiat manusia itu macam bunga, kuntum, mekar, harum, wangi, layu, kuning, dan mati. Saya ini ibarat bunga, harum dan mulai agak kuning dan mau mati. Begitulah tabiat bunga. Makanya banyak perempuan-perempuan ingin jadi bunga, kembang terus, tak kuncup-kuncup. Tak bisa, Bu. Ini sifat manusia. Bapak mesti siap menerima bunga yang layu. Dan ibu mesti siap layu. Banyak suami mengatakan, aku tak mau kau layu. Akhirnya mukanya plastik. Dagu plastik, pipi plastik, hidung plastik, bulu mata plastik, alis plastik, lentiknya bukan main. Ada orang bakar sampah, layu. Hari ini ibu boleh tertawa, hari ini bapak boleh tersenyum, tapi pulang dari sini dia mulai berpikir. Nanti tengah malam jam 2 dia terbangun, suaminya tidur di atas kasur, dia melihat wajahnya di depan cermin. Memang aku sedang layu. Menetes air matanya. Ada satu harapan. Apa harapan kita? Anak di pesantren merupakan benih tunas hijau. Kita jaga dia. Banyak yang akan suka dengan tunas hijau ini. Memakan daun yang hijau. Apa namanya? Ulat pucuk. Dari mulai akar dia naik ke atas dan memanggil-manggil. Pucuk, pucuk, pucuk. Rusak. Bagaimana supaya tanaman ini bagus, terpelihara, terjaga? Diletakkan dia di pot. Jangan langsung di pinggir jalan. Jangan langsung di tengah hutan. Tinggalkan dia di pot. Pot itu bernama Pesantren Madani. Ini spiritnya, ini semangatnya. Bagi Islam ini yang belum jelas, apa nama pesantren di Telaga Sari itu? Pesantren Madani. Kenapa didirikan? Untuk kampanye Pak Kades. Ini orang tak faham. Jabatan kepala desa tak lama. Paling lama 2 periode. Kalau mau 3 mesti amandemen. Ada yang kekal abadi. Mana dia? Nih pesantren. Sampai hari kiamat tetap mengalir pahalanya. Betul? Banyak juga pendukung Pak Kadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran juga bagi kades-kades di seluruh Indonesia yang menonton kita. Jadi jangan Pak Selamat Riyadi anggap yang menonton ini hanya sekedar di sini. Nggak. Ini direkam, diupload nanti di channel. Apa kata Pak Protokol tadi? Ustadz Somad 1 juta viewer. Katanya. Ada yang perlu kuluruskan. Coba buka channel Ustadz Abdul Somad. Official. Ustadz Abdul Somad Official tulisannya. Ustadz Abdul Somad Official, udah tuh buka. Nah, subscribe lah. Udah tuh buka. Udah itu geser ke ujung, ada di atas sebelah kanan tentang. Nampak? Tentang. Ada itu geser ke bawah. Di situ tertulis 147 juta. Bukan 1 juta. 147 juta. Saya menunjukkan bukti. Sekedar membacakan aja. Jelas-jelas di situ 147 juta. Dibilang pula 1 juta. Siapa tak sakit hati? Tonton-tonton juga lah channel itu. Lihat nampak kan? Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh yang menyaksikan, selama ini mereka berpikir, nantilah aku buat pesantren kalau jadi gubernur, nantilah aku buat pesantren kalau jadi presiden, nantilah aku buat pesantren kalau jadi menteri. Datang kalian ke Telaga Sari, kepala desa pun bisa buat pesantren. Betul. Berpikir besar, berpikir kekal, berpikir sesuatu yang abadi. Apa yang akan kita tinggalkan setelah mati? Kades-kades yang lain mati meninggalkan apa? Stempel. Ada kades meninggal, menangislah istri Pak Kades. apa peninggalan bapak selama ini bu? Itulah Pak Ustaz. Kata. Apa itu? Baju kandes. Anaknya pun tak mau pakai. Ada yang lebih kekal, lebih abadi. Mana dia? Bangun pesantren. Kalian bisa. Berapa banyak kepala desa yang jual tanah? Betul? Iya pula. Kenapa tanah untuk pesantren tak bisa dibuat? Ini pemikiran. Insya Allah setelah pengajian malam ini di pesantren Madani, banyaklah nanti kades-kades yang akan menghubungi Ustaz Abdul Somad. Kami pun ingin bangun pesantren Pak Ustaz. Kami pun ingin juga Pak Ustaz. Terus apa masalahnya Pak? Ya, ya dana juga. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Kayyisu, orang yang cerdas. Bukan orang yang IP-nya 4. Bukan orang yang IQ-nya 150. Siapa orang yang cerdas? Mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dia berpikir apa yang akan kubawa setelah mati. Yang pertama, nafsu mau berpakaian. Ada orang sekarang sekali berdiri, sekali tegak 100 juta. Sepatu 10 juta. Lalat terpleset-pleset situ sendiri. Celana 5 juta. Baju 15 juta. Ini Pak Ustaz, baju saya nih, katanya. Entah siapa yang bertanya. Cincin kiri 15 juta. Cincin kanan 16 juta. Sekali senyum 20 juta. Gigi pun emas juga. Mati menghadap Allah, tinggal semuanya. Yang dibawa hanya sehelai, dua helai, tiga helai, lima helai, tujuh helai kain kapan. Tukang pabrik tekstil pun mati tak bawa kain berkarung-karung. Betul apa salah cakap saya ini? Tapi kalau kau tekan hawa nafsu, mau beli baju, mau beli celana, mau beli ganti sepatu, insya Allah. Ustaz kapan terakhir beli sepatu? Tak ingat saking lamanya. Alah Ustaz ngomong aja. Itu baju Ustaz baru dikasih orang. Apa yang bisa kita bawa setelah mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Beli duit. Duit dipakai untuk makanan. Beli makanan pakai duit. Ma'akal tafa'af naita, yang kau makan busuk. Wa ma'labista, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. Yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa amdaita, tanah yang kau wakafkan untuk pesantren, inilah yang akan menjadi bekal untuk hari esok. Kau makan busuk, kau pakai lapuk, kau sedekahkan untuk bekal hari esok. Bisa untuk bahan update status besok pagi. Ibu-ibu bukan main lagi banyak jilbabnya. Dibuka lemari tumpah ruah jilbab. Tapi tak pernah dipakai. Apalah gunanya itu? Ustaz, janganlah sindir-sindir jilbab kami Pak Ustaz. Baru saya beli tadi sore, itu pun belum lunas lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya nanti kalau ada keinginan nafsu menggebu-gebu, ingin rumah baru, mobil baru, pakaian baru, cincin baru, ingat, ada sesuatu yang kekal abadi. Semen 2-3 sak, batu bata dan kerikil. Besok datang, mana pembangunan masjid Madani itu, mana dia? Kau mau ngasih? Enggak, mau kutanya-tanya aja dulu. Nanti kalau cocok baru kukasih. Kalau tak cocok, nantilah itu. Dibangun rumah besar, megah, mewah, 3 lantai. Kamar mandinya keramik, batu pualam. Masuk ke dalam tamu, tak mandi-mandi, saking kagumnya. Begitu mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita tinggalkan rumah yang cantik, rumah yang megah, mobil yang mewah, anak buah hati belayan jiwa tinggal. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat hanya 3 saja. Malu hartanya, mobilnya ikut mengiring sampai ke pelataran parkir. Ahlu, kawan, sahabat, istri, anak, menantu, orang sekampung. Apalagi kalau meninggal kades, banyak orang mengiring sampai ke depan pemakaman. Begitu sudah masuk ke dalam, mereka pun berdoa. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asim adalahu wa'asilhu bilma'i wa'asarji wal-barat Selesai itu mereka pun pulang ke rumah. Cerita berganti, musim berubah. Jamaah pun mulai menonton drama Korea. Yang laki-laki jam 2 malam mulai berteriak, lupa dengan Pak Kades, gol! Kau tinggal di alam barzah sendirian. Mana kawan sahabat handai tolan yang baik-baik selama ini, yang setia menemani cuma satu, wa'amaluhu. Tapi anak-anak santri dari pesantren Madani, pagi, petang, siang, malam, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tarawih, baca Quran, mengalir pahalanya. Bagi bapak ibu mesti berpikir, aku sebelum mati mesti membangun pesantren. Tak bisa membangun pesantren, bebaskan tanah semeter dua meter. Tak juga bisa sanggup, kasih batu bata, semen, kerikil dan pasir. Tak juga bisa sanggup, datang ikut gotong royong. Mana yang perlu dicor, mana yang perlu diangkat, mana yang perlu. Jangan pesantren sudah berdiri, sudahlah tak ikut menolong, tak ikut bebaskan tanah, tak mengasih semen. Datang petentang petenteng, mana masjidnya? Ini tiangnya agak miring ini. Tapi orang pesantren tak mau marah, dia tak emosi. Kalau ada orang begitu, ini tiangnya miring. Tiang itu tak miring Pak, otak kau aja yang tak lurus. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan utang. Saya waktu lulus mau berangkat ke Mesir, mak saya agak bimbang-bimbang. Anak cuma dua, laki-laki dua-duanya. Pertama Abdul Somad, adiknya laki-laki. Aku mau ke Mesir, mak. Datanglah saya ke rumah abang mak saya. Nampakku mak agak bimbang-bimbang dewa. Bilang ke mak kau, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nanti kalau kau mati mau meninggalkan nama baik apa nama buruk, orang akan mengenang kau Abdul Somad, pemabuk, perampok, pejudi, pezina, atau Abdul Somad yang belajar agama. Begitu saya sampaikan, apa kata mak saya, pergilah kau sejauh mata memandang. Berangkat saya ke Mesir, naik pesawat Royal Jordan dari Soekarno-Hatta, Jakarta. 4 tahun baru pulang. Kenapa? Tiket mahal. Jangan nanti anak-anak ini sudah tamat dari Madani, mau sekolah ke Mesir, mau sekolah ke Madinah, mau sekolah ke Makkah, ibu tahan. Mak, aku udah tamat Madani, dapat beasiswa ke Mesir, berangkat aku ya, mak. Janganlah, nak. Nanti kalau mak mati gimana? Kalau ibu tahan dia, ibu mati. Kalau ibu lepas dia, ibu mati juga. Bedanya apa? Kalau ibu lepas dia, dia mujahid fisabilillah, bertambah ilmunya, didoakannya sampai akhir hayat insyaallah. Sampai hari ini sudah 2 tahun almarhumah saya meninggal. Terakhir kakak sepupu saya cerita, sampai hari ini tak berhenti orang berdatangan berziarah dari banyak tempat. Bersih makam kubur, tak pernah rumputnya panjang. Orang banyak berziarah, mau dicari orang, mana makam almarhumah emak Ustaz Abdul Somad yang melahirkan, yang mendidik, yang membesarkan. Hebatnya pesantren Madani. Rupanya kalau habis 40 menit ganti mikrofon. Masyaallah. Tempat-tempat lain tuh sejam dua jam tak ganti-ganti. Memang betul-betul protokol COVID kesehatan. Tahu dia mulai datang ada virus, bakteri, mikron, entah apa-apa namanya, langsung ganti mikrofon baru. Padahal dalam hati saya, kapan lah diganti orang? Bateri udah habis macet-macet tak juga diganti. Maklum saya, bateri lama tak diganti karena duit habis untuk beli semen. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, pesantren Madani bukan tanggung-tanggung. Tengoklah berapa kameranya malamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang bertiang, ada yang tak bertiang. Ada pula tadi saya tengok yang apa, macam kamera hantu, tak berkaki. Begitu berjalan ke sana, ibu-ibu tu pun heboh pula karena itu. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di Medan, di Sumatera Utara, semuanya datanglah ke Kabupaten Deli Serdang itu. Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Telaga Sari. Nanti kamu akan datang ke telagaku, kata Rasulullah. Nama telaganya itu Inna A'tayna Kal Kautsar, tenaga Al-Kautsar. Aku melihat telaga, kata Rasulullah. Nama telaga itu Al-Kautsar. Ketika manusia kehausan, panas terik di padang mahsyar, ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa dia? Kamikah itu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku. Ada orang yang minum dari telaga itu. Siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwan. Ikhwan. Al-Madani, Madani, ikhwan. Yang akan minum dari telaga itu adalah ikhwan. Telaga di sana, nanti Al-Kautsar. Sebelum sampai ke sana, di Telaga Sari dulu. Nanti kalau dia minum dari telaga itu, la yazma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Insya Allah kalau datang orang Sumatera Utara ke Telaga Sari, mengantar anaknya ke Madani, tidak akan haus. Maksudnya, haus pelajaran agama. Sekarang banyak orang tak paham agama, semua disembahnya. Kucing pun disembah. Nampak kucing sembah, nampak pokok kayu sembah. Pokok kayu, batu, hantu, tuyul, nyiblorong, sundel bolong, semua sembah. Haus dengan agama. Nanti kalau dia sudah belajar agama, dia bisa membedakan mana khalik, mana makhluk, maka dia akan berkata, La ilaha illallah. Murni, bersih akidahnya. Kenapa? Karena di sini diajarkan tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam, berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang banyak tauhid macam-macam. Bila Anda CEO-nya monyet, maka tahun 2022 cocoknya memanjat pokok kayu. Habis pokok kayu dipanjat. Tak jadilah kita nikah, Beb. Kenapa begitu, Nyet? Karena nampaknya menurut ramalan kita gak sesuai. Bintang kau kan kambing, bintang aku ikan. Kambing kalau jumpa ikan mana mungkin. Kau di air, aku di laut. Udah kau pegang-pegang aku, baru kau bilang tak bisa nikah. Bodat kau, kata. Percaya pula dia pada ramalan. Kadzabal munajjimun walau sadaku. Dusta, bohong orang ahli perbintangan. Kalaupun betul, kebetulan. Kalau zaman dulu orang datang ke rumah peramal minta ramal. Zaman sekarang, peramal itu yang datang ke rumah kita. Ke meja tamu kita. Ke dalam kamar tidur kita, ke dalam dompet kita. Apa kata dia? Ketik ramal spasi rek, kirim ke 9090. Betul apa tidak yang saya cakapkan ini? Di mana membersihkan akidah? Bersihkan akidah di pondok pesantren. Kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anak pesantren, pesantren itu radikal, radikal, radikul, radikal, radikul, radikal, radikul. Sumbatkan mulutnya duit, baru dia diam. Mana ada orang aliran keras di pesantren? Kalau pesantren markas tempat radikal-radikul, sudah matilah bazar-bazar yang mengejek Ustaz Somad itu, betul? Kenapa masih hidup? Menunjukkan bahwa di pesantren orang diajarkan kelembutan. Di pesantren orang pakai sarung. Apa yang keras pakai sarung? Salah cakap. Tak cerah, ketawa pula bapak. Di pesantren orang diajarkan sopan santun, tata krama, budi bahasa. Kami dulu di pesantren bangun tidur pagi. Bangun tidur pagi. Memang datang guru tuh bawa batang sapu, tapi tak dipukulnya. Yang dipukulnya cuma triplek itu aja. Kelompak, kelompak. Kom, kom, kom. Wake up, bangun, bangun, bangun. Bangun ke masjid. Ada satu kawan tak bangun. Pulang kami dari masjid, dia masih tidur. Tapi datang tadi Syekh Syakir dari Mesir bawa batang sapu. Kok kau tak bangun? Aku bilang aku sedang junub. Andai pula. Tak kemana lah kawan junub itu sekarang. bangun, pergi ke masjid, mengantuk-ngantuk berangkat ke masjid, sampai di masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, azan subuh, qabliyah subuh, setelah itu iqamat, baru sholat subuh. Banyak juga kawan-kawan tuh yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir, tak bangkit-bangkit. Tapi saya tak pernah saya coba. Setelah itu pulang ke asrama, baca Quran. Habis baca Quran, mandi. Setelah itu sarapan. Di rumah terlalu manja. Anak cuma dua. Disayang-sayang, digendong-gendong, ditimang-timang. Cabainya dibelah, bijinya dibuang. Ditanya, pedas nah? Siapa yang Ustaz ceritakan itu? Saya tak tahan makan pedas. Cabai itu dulu dibuang emak bijinya. Dimasakkan. Kasih pula gula merah lagi. Kepedasan juga. Sampai di pesantren, ngantri. Jangankan biji cabai, batang cabai itu diblenderkan. Tapi itulah pendidikan yang luar biasa. Sekarang banyak anak-anak, fasilitas ada, tapi dia takut menghadapi kehidupan. Kenapa? Manja. Betul tak? Anak-anak kita bukan karena tidak ada beras, bukan karena tidak ada duit. Ada duit, ada rumah, ada mobil, ada fasilitas. Tapi penyakitnya manja. Tak siap dia menghadapi hidup ini. Anak pesantren siap menghadapi hidup. Sampai ke Mesir, jumpa sama Fir'aun, siap. Habis dari Mesir, pergi ke Maroko, siap. Habis dari Maroko, pergi ke Sudan, siap. Habis dari Sudan, balik ceramah, diejek-ejek orang, siap. Dicaci maki, dibully, siap. Jamaahnya yang tak siap. Tolonglah Pak Ustaz. Ustaz kalau ceramah, janganlah menggelegar-gelegar. Kenapa gitu Pak? Tak tahan jantung kami Pak Ustaz. Jadi pesantren itu mendidik orang siap untuk menjalani hidup. Sekarang banyak orang yang siap mati. Kami siap mati Pak Ustaz. Siap tak siap memang mati. Anak-anak kita ini bukan kita didik siap mati, tapi siap hidup. Bagaimana dia supaya hidup? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jadi polisi, dia akan menolong agama Allah dengan jabatan polisinya. Bangga tak ibu kalau punya anak polisi? Bangga tak bapak kalau punya anak tentara? Azanlah anak bapak di musholla. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? Siap! Kalau Ustaz Abdul Somad yang azan, orang itu cuek aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang azan itu? Ustaz Somad. Aku duluan aja lah Ustaz, kami nyusul belakang. Dengan berseragam, dengan jabatan, dengan pistol, dengan kekuasaan, dia tidak menganggap itu sebagai tujuan hidup, tapi dia anggap itu hanya sebagai sarana, wasilah, kendaraan. Tujuan dia adalah menolong agama Allah. Di mana dia dididik? Di pesantren. Setuju atau tak setuju? Terserah bapak. Mau setuju tak setuju, tetap ku sampaikan. Tidurlah saya di hotel di Bandar Lampung. Di bawah dikawal. Siapapun tak boleh naik ke atas. Ustaz Somad mau istirahat. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Kita intip. Polisi. Apa pula dia masuk, saya buka. Ada apa, Pak? Aku adik kelas abang di pesantren. Di mana kau sekarang? Aku polisi, Bang. Masuk, silakan. Kenapa kau bisa lewat di bawah? Anak buahku semua itu yang menjaga. Apa tak bangga kita? Bisa foto, Bang? Bisa, untuk update status. Sampai saya ke Banda Aceh, jumpa pula lagi kawan. Rupanya sekelas, ketua kelas dulu. Memang dari dulu dia mau tegap tinggi. Cocoklah jadi tentara. Yang kecil jangan pula sakit hati. Dari sekarang cari-carilah pangkal pintu bergantung. Banyak-banyak makan kacang panjang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang saya sampaikan ini bukan cerita tanpa bukti. Kawan-kawan ini sudah berhasil. Tinggal lagi anak-anak kita ke depan. Ada anak ibu mau jadi polisi? Bisa. Mau jadi tentara? Bisa. Mau jadi pengacara? Bisa. Mau jadi penyanyi? Bisa. Jadi latih. Dilatih. Kami dulu di pesantren dilatih drama. Dilatih drama. Namanya drama area. At-tamsil al-masrahi. Pakai bahasa Arab. Waktu itu saya dapat peran jadi jin. Mana itu? Tanyalah kawan-kawan di pesantren. Nah, jadi macam-macam. Jadi jangan katakan, apa tuh di pesantren? Cuman pakai sarung, cuman baca-baca kitab aja. Semua dipelajari pondok pesantren. Pramuka, ada. Silat, ada. Karate, ada. Tapak suci, ada. Semua dipelajari. Kenapa? Karena nanti dia dituntut untuk siap hidup terjun ke masyarakat. Bagi yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, bersyukurlah, Bu. Bagi yang anaknya masih SD, bawa jalan-jalan. Jangan bawa jalan-jalan ke mall. Nanti dia berpikir kalau makku sayang dibawanya aku ke mall. Kalau tak dibawa ke mall berarti tak. Bawa ke pesantren. Bawa ke pesantren. Kali-kali bawa juga ke panti asuhan. Dia nanya, di mana nih mak? Panti asuhan. Apa nama ini? Panti asuhan. Syaratnya masuk sini, ayah kau mesti mati dulu. Balik dia dari situ, dia akan sayang sama ibu. Diciumnya tangan ibu. Kenapa? Karena dia mulai berpikir, anak-anak ini tidak selamanya bisa kita nasihati. Cuman, kau mesti rajin sholat, kau mesti, kau jangan melawan aku, nanti kau masuk neraka jahanam. Anak-anak sekarang melawan. Mana neraka itu? Mana? Tapi kalau dibawa dia ke sana, dia akan menengok, tunjukkan dia, berpikir dia, afala taqilun, berpikir anakku, afala tatafakkarun, berpikir anakku, jalan-jalan ke Danau Toba, bagus, pergi ke Brastagi, ke bukit, cantik, makan-makan ikan mas, bagus, tak salah. Tapi sekali-sekali bawa dia ke tempat anak yatim. Belikan nasi bungkus kau satu, aku satu. Untuk apa, Mak? Nanti kita makan sama anak yatim di sana. Assalamualaikum, Pak Panti Asuhan. Ya, kami mau makan sama anak yatim. Berapa orang, Bu? Kami berdua aja. Tunjukkan sama dia bagaimana kehidupan ini nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keponakan saya, anak saudara saya tidak boleh sekolah kecuali pondok pesantren. Saya sampaikan itu. Kau pesantren. Kamu pesantren. Karena aku tak sanggup nanti kalau kalian membuat maksiat di atas muka bumi Allah. Kami sudah mati menghadap Allah. Kami akan mempertanggungjawabkan anak-anak kami. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kalian semua akan disoal, diminta tanggung jawab. Ibu rajin wirid, yasin, tahlilan, berzikir, bersolawat, baca Quran, khatam. Bapaknya pula bukan main, wakaf, zakat, infak, sodakoh. Tapi anak tidak dididik. Selangkah lagi kita mau masuk surga, selangkah juga kaki masuk ke neraka. Karena tidak mendidik anak-anak. Inilah pentingnya pondok pesantren. Kenapa anak kau tak masuk pesantren? Jauh, Pak Ustaz. Saya sangka ganti mic lagi. Anak kau kenapa tak di pesantren? Mesti mengantarnya satu hari ke Mandailing Natal, ke Purba Mustafawiyah, Pak Ustaz. Tak sampai hati saya, Pak Ustaz. Antarkan anak, dekat sudah. Tapi kalau anak sudah masuk pesantren, jangan ditelepon tiap hari. Jangan ibu antar kemari menangis. Kuatkan hati. Kau belajar kau di sini. Kalau kau tak belajar, tak kuaki kau jadi anakku. Kuat dia. Ini ibu meletakkan pesantren, menangis pula. Anak. Letakkan dia menangis. Biarkan dia. Kuatkan semangatnya. Nanti kau jadi anak soleh. Kalau aku mati, kau kirim doa, kau ceramah, kau berhasil. Anak-anakmu kau bawa baca Quran. Kau insya Allah berhasil, nak. Baru ibu pun pergi. Dah agak-agak jauh sampai Sungai Kambing, baru menangis. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai jam 11. Tadi saya mulai jam 10. Sekarang jam 11 kurang 10. Dikasih kertas untuk menjawab pertanyaan. Semoga Allah memberikan ampunan. Apa dosaku? Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosamu. Ketika kau merasa tidak berdosa, itulah dosamu. Karena kita ini banyak dosa. Jadi tepat sekali ini. Semoga Allah memberikan ampunan pada ustaz. Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu. Siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kelena. Semoga Allah memberikan ustaz kesehatan. Siapa yang sakit? Banyak jamaah nih kalau menengok saya sebelum ceramah, tanya, ustaz sehat? Gimana perasaan ustaz? Karena ditengoknya nampaknya ustaz ini tak sampai hari Jumat nih. Semoga ustaz Allah memberikan ustaz keselamatan. Oh pasti, saya dari tadi duduk dekat Pak Selamat. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada Ustaz Abdul Somad beserta keluarga Ustaz. Amin. Ustaz, bagaimana hukumnya mendengarkan musik solawat versi remix? Tidak sinkron antara pujian kepada Nabi dengan bunyi remix itu. Remix itu, macam mana lah aku contohkan remix itu ya? Itu bunyi musik diskotik itu. Jadi yang cocoknya selawat itu yang slow. Salatullah, salamullah. Masih cocok. Sallallahu ala Muhammad. Masih cocok. Tala'al badru alaina. Masih cocok. Maulaya salli wa sallim. Masih cocok. Tapi kalau sol. Andai ada Nabi duduk di situ, andai ada Nabi, lalu kau datang, as, assalamualaikum. Kata Nabi, apa ni maksud kau ni? Kira-kira cocok apa tak cocok? Tapi bahwa lagu-lagu itu tidak mesti lagu Arab, ya tidak mesti lagu Arab. Tombo ati ono lima pekarane. Itu lagu apa? Lagu Jawa. Mau kalian buat lagu Batak, mau lagu Karo, bagus. Tapi ada kepantasan. Ini bukan masalah halal haram, tapi masalah pantas tak? Pantas. Andai tadi turun saya dari mobil, naik saya ke atas, pakai celana jeans, pakai jaket kulit, pakai helm. Itu haram apa tak haram? Mana pula haram? Lutut tertutup, pusat tertutup. Naik saya pakai celana jeans, pakai baju kaos, pakai jaket kulit, pakai helm. Terus saya bilang, "Hi guys, are you ready to rock?" Ini bukan masalah halal haram, tapi ini masalah pantas tak pantas. Tak pantas. Kalian datang mau meminang anak gadis. Cimana cara kalian datang? Tentu pakai sopan santun. Assalamualaikum Pak. Dua jari. Dua tangan, 10 jari, satu dengan kepala. Bapak sehat, kalian bawakan rambutan, kalian bawakan durian. Aku tak suka durian, katanya. Pergi bawa. Tak mungkin kalian masuk langsung. Gimana calon mertua, sehatnya kau kan? Ini masalah etika. Kalau pada calon mertua hanya mengharapkan anak gadisnya saja kita bersopan santun, apalagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Ini masalah perasaan. Walaupun rasamu bukan rasaku. Kenapa orang itu marah? Saya mau bertanya Pak Ustaz, apakah penghasilan istri itu termasuk harta bersama dalam pernikahan? Kau belum nikah udah nanya harta dia pula. Mana dia mau nikah sama kau? Menikah pada tanggal 1 Januari 2022. Istrinya bekerja di kantor BUMN swasta, PNS, ASN dan seterusnya. Satu bulan dapat gaji 3 juta sampai 10 juta. Suami juga bekerja, dapat gaji. Lalu kemudian tahun 2040, Mimda Tema Tayabawati meninggal. Maka dibagi harta yang disebut dengan harta gono gini. Mengapa disebut dengan gono gini? Kau begono, aku begini. Maksudnya aku hidup, kau mati. Berapa pembagiannya? 50 1%. Karena dianggap mereka berkongsi. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Kalau bapak bekerja, sebulan dapat gaji 5 juta. Si ibu bekerja, sebulan dapat jadi 5 juta. Sama-sama gajinya 5 juta. Bedanya di mana? Dalam gaji bapak ada hak ibu. Namanya nafkah. Tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Jelas? Senang hati ibu? Oh, tepuk tangan orang tua. Itulah beda laki-laki sama perempuan. Bolehkah bapak membayar zakat kepada istrinya? Adinda, ini zakat abang 2 juta sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Kenapa tak bisa bayar zakat ke istri? Karena istri wajib dinafkahi. Tapi ibu membayar zakat ke suami? Bisa. Bang, ku tengok kau melarat kali. Nah, ini zakatku untuk kau. Tapi jangan kau macam-macam. Adapun harta ibu yang tidak dibagi gonogini adalah ketika sebelum nikah. Ibu anak sematawayang, kaya raya, kebun durian sejauh mata memandang, musang king. Belum lagi kucing king. Ruko pula lagi 100 pintu. Itu baru pintunya aja, belum lagi jendela sama atap. Itu tidak dibagi gonogini karena pendapatan sebelum nikah. Lalu kami dapat berapa dari situ, Pak Ustadz? Suami mendapat 1/4 kalau ada anak, kalau tak ada anak dapat 1/2. Jadi kalau harta ibu 1 miliar dari sebelum nikah tadi, maka si bapak dapat 1/2 kalau tak ada anak, 500 juta. Makanya jangan duit itu disimpan, wakafkan. Simpan duit di bawah kasur. Meninggal ibu, habis dipakainya untuk modal kawin lagi. Aku bukan provokator, Bu. Sekedar mengingatkan aja. Hari ini Bu boleh tersenyum. Nanti malam, betul juga kata Ustaz. Langsung dibukanya lemari. Mana cincin-cincin ku kembali gelang? Bagus ku selamatkan ke Pak Selamat katanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Itulah bersihnya hati jamaah di Telaga Sari ini. Padahal jelas-jelas membahas tentang harta dia. Mestinya kan sakit hati dia kan. Tepuk tangan juga dia. Emang kalau orang enak berkawan sama orang hatinya bersih. Kenapa? Nama pesantren Madani Ikhwan. Ikhwan apa tadi? Ikhwanul Hasanah. Hasanah, kenapa? Hasanah, baik semuanya. Nama anak kau siapa? Hasan. Yang perempuan? Hasanah. Kan enak bunyinya. Adiknya siapa? Husain. Kalau baik besar, Hasan. Kalau baik kecil, Husain. Makanya cucu Nabi itu namanya Hasan, Husain. Nama anak kau siapa? Vincent. Mana? Pas tengok pesek. Awak sangka ganteng. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak menengok bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok bentuk rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah menengok hati kamu. Maka hati anak kita di pesantren ini dibersihkan insyaAllah. Bapaknya sudah saya ceramahi, ibunya sudah saya ceramahi, anaknya lagi yang belum. Anak-anakku yang sudah masuk pesantren, bukan berarti ayah emak kalian tak sayang sama kalian. Jangan besok sore jam 6 kalian pergi ke bawah pokok kelapa temenung. Anak angkat nampaknya aku. Jangan besok pagi kalian pergi gelap-gelap sana lari. Justru karena sayang orang tua lah. Kalau orang tua tak sayang, dibelikannya kalian sepeda motor. Apapun kalian minta dikasihnya. Ma, belikan aku sepeda motor. Tak saya sebut mereknya, takut iklan gratis. Belikan itu, Ma. Belikan. Kubuang speedometernya. Buang. Kubuang stangnya. Buang. Kugunting knalpotnya. Iya, habis. Setiap dia lewat, pecah telinga masyarakat. Imam sedang sholat di musholla. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mampus kita mama di situ. Amin, kata jemaah. Kalau mati tak apa-apa, setengah mati. Dimasukkannya kalian ke pesantren karena sayang dia. Mudah-mudahan nanti menerima besar pesantren ini, bisa pula santri perempuan masuk kemari. Anak perempuan ini sekarang tak terjaga lagi, Bu. Pakai rok pendek, pakai baju pendek, baju belum selesai dijahit sudah diambilnya. Kantong udah dijahit, resleting belum berpasang. Celana anak umur 8 tahun dipakai anak 18 tahun. Apa tak terkeluar biji mata atuk-atuk? Menengok anak gadis, menetes air liur. Balik ke rumah menengok bini, menetes air mata. Hancur dunia ini sekarang udah. Orang bercadar diejek radikal-radikul. Orang bercadar diejek teroris. Ah, didatangkan Allah COVID. Ah, bercadar semuanya. Laki-laki pun bercadar. Yang tak bercadar ditangkap. Razia cadar. Ah. Ustaz, kenapa Ustaz tak bawa cadar? Siapa bilang tak bawa? Siap ini, ha. Mana cadar tadi? Hilang pula. Hah, siap. Mana-mana aku bawa. Asal nampak razia, tup langsung. Asal naik pesawat. Duduk udah di pesawat itu, di kursi udah duduk. Datanglah pramugari. Padahal dalam hati, ya Allah, janganlah pramugari ini dekat. Dekat dia. Bapak, tutup wajahnya, gitu. Laa illallah, Pak, sawah tutup. Oh, sangka dia terpesona. Rupanya mau muntah. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau masuk anak, serba salah ibu kalau punya anak gadis. Mau dilepas, takut gembung masuk angin. Mau tak dilepas, takut nanti dia di rumah mengamuk-ngamuk. Hari Sabtu sore, malam apa ini? Malam Ahad. Sabtu sore tadi anak lajang sudah mulai datang sore. Assalamualaikum, Beb. Keluar bapak bawa batang sapu. Apa kau kemari? Mau jalan-jalan, Pak, sebentar. Mau beli makanan ke Sunggal. Tak ada bawa jalan-jalan. Tak kau tengok tuh tulisan jelas-jelas ku tulis di jalan itu, ha? Say no to bonceng. Katakan tidak pada pacaran. Sebentar aja, Pak. Tidak! Keluar bini dari dapur. Kasihlah, Bang. Kita dulu lebih parah dari itu. Hancur. Maka Bapak sama Ibu mesti sepakat. Kalau Bapak bilang tidak, maka Ibu juga bilang tidak. Serentak bilangnya. Tidak! Begitu. Cimana, Bu? Tidak. Tidak! Sebentar aja, Pak. Tidak! Nanti kami belikan mie ayam. Tidak! Pakai bakso. Aja, di. Apa lagi? Saya ini mungkin itu jugalah sebab maka tak dikasih Allah anak perempuan. Anak saya laki-laki. Padahal ingin betul lah. Adik laki-laki, ayah laki-laki. Banyak orang sekarang ayahnya bencong. Awak laki-laki, adik laki-laki, ayah laki-laki. Ingin betul punya anak perempuan. Tanya dokter. Bu dokter, anakku ini cemana? Selamat Pak Ustaz, anaknya perempuan. Wow, so sweet. Hasil USG perempuan, disiapkanlah nama. Bahasa Maroko, kalau baik itu bahasa Marokonya Miziana. Panggilannya Ana. Miziana, begitu lahir laki-laki. Bagaimana ilmu kedokteran kalian ini? Katanya anakku kemarin perempuan, kenapa laki-laki? Anak Ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Masya Allah. Di situ baru saya paham. Rupanya dokter itu pun tak juga yakin 100%. Yang yakin sebenar yakin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kita sepelekan anak perempuan. Sekarang orang banyak kau ditanya, berapa anak kau? Anakku 3, tapi perempuan. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Yang punya 3 anak perempuan, masukkan ke pesantren, didik dengan baik, tiket menuju surga. Anak kami dua Pak Ustaz, tambah satu lagi. Kata dokter tak bisa tambah Pak Ustaz, buka cabang. Ibu jangan marah, saya mancing aja. Saya mau mancing respon mereka. Maunya tadi pas saya bilang buka cabang, kalian diam aja. Pura-pura tak senang gitu. Kalian tepuk tangan pula, habislah kalian balik nanti. Awaslah ditengoknya, cengok anjir. Tapi Bapak, walaupun direpeti mereka, Bapak sabar. Mengamuk mereka, Bapak sabar. Kenapa? Insya Allah Bapak tak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, yang ini tak usah diazab. Waktu di dunia, udah azab kan. Bekerja pagi, petang, siang, malam, tunggang, langgang, lintang, pukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pas mau keluar rumah, 2000 perak lah dikasih. Abang ini, yang banyak-banyak, nanti abang selingkuh. Kan azab kali lah hidup itu kan. Makanya selamat dari azab kubur. Tapi yang begitu-gitu tuh tak ada di Telaga Sari. Ibu ini baik-baik semua ya kan, Bu? Mengaku pula orang. Masya Allah, tabarakallah. Saya pertama kali datang kemari kan? Macam udah lama kita jumpa. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Dari mulai jam 10, sekarang sudah jam 11 lewat 10. 70 menit kita bersama di Telaga Sari. Insya Allah kekal abadi di surga jannatul firdaus. Begitu dipanggil malaikat nanti. Salamun alaikum. Selamat datang wahai masyarakat Telaga Sari. Tibetum kalian sudah buat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian ke dalam surga. Amin. Begitu sampai diumumkan, masyarakat Telaga Sari masuk ke dalam surga dengan selamat. Masuk. Yang pertama kali mereka tanya adalah, di mana Ustaz Soleh? Karena orang baik tak mau masuk surga sendirian. Mana saudara kami dulu? Ustaz Soleh mana? Kata malaikat, dia udah lama nunggu kalian. Di mana dia? Di VVIP. Amin karena? Amin. Mungkin kita masuk surga bukan karena sholat kita, karena tak khusyuk. Mungkin karena bukan karena zakat kita, karena kita riya. Tapi kita masuk surga karena doa saudara kita. Maka jangan sampai doakan yang tak baik. Ini kadang ada orang ini doa tak baik. Nengok tetangga rumah baru, ya Allah sakitkan dia. Nengok kawan mobil baru, ya Allah demamkan dia agak seminggu. Nengok kawan bini baru, mampuskan dia, aku tak dapat. Ustaz nih ke situ aja ceritanya pula. Kalau gitu kita selesaikan aja lah. Mudah-mudahan di akhir majelis kita sama berdoa, yang dililit utang dilepaskan Allah dari utangnya. Banyak kalian yang berutang nih. Mudah-mudahan anak-anaknya soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang belum nikah ditemukan jodohnya. Alhazhin niyah untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.